Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran yang ke-60. Bismillah. Qala muallif hafizahullah, hukum nun sukun atau tanwin. Ada 4 macam. Yang pertama izhar, ini bacaan yang jelas. Ikhfa, bacaan yang samar. Qalb, bacaan yang dibalik. Dan yang terakhir adalah idgham. Yani idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Baik, pembahasan yang pertama adalah izhar. Pakai Allah, izhar. Qala nun sukun atau tanwin dibaca jelas dalam kurung izhar jika setelahnya ada satu dari 6 huruf halqi. Jangan lupakan sifat bainiyah. Bainiyah itu adalah sifat tawassut, pertengahan. Dan gunnah naqisah pada nun. Gunnah naqisah pada nun. Yani nun memiliki sifat gunnah. Jadi walaupun ya bertemu dengan hamzah, bertemu dengan huruf-huruf izhar, tetap ada gunnah pada nun. Tapi gunnahnya itu adalah naqis. Yani tidak sempurna. Nah, masih memiliki sifat gunnah. Tidak bisa kita menghindar dari gunnah naqisah. Baik, berarti huruf-huruf idhar ada enam macam. Yang pertama alif atau hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, kemudian keempat koin, kemudian ha dan kha. Nah, ada enam. Baik, apabila nun sukun atau tanwin setelahnya ada salah satu dari 6 huruf ini, bacaannya jelas. Nah, ini tidak bingung dan juga tidak samar-samar. Wuduh, ini jelas. Misal an asri, an, jadi bukan an atau am, tapi jelas. Natrau an asri. Annya tidak pantul ya. Annya tidak dipantulkan. An asri. Min hauli. An'amtu. Min ghairi. Tunhauna. Min khairin. Ya. Ini 6 huruf izhar. Alif, ain, ghain, ha, kha dan ha. Ini harus dihafal ya. Harus dihafalkan di rumah ya. Walaupun gak disetorkan gak apa-apa, tapi harus kita hafal. Kalau kita gak hafal, seharusnya jelas kita bacanya apa? Samar-samar atau dengung. Seharusnya jelas. Baik. Yang pertama adalah izhar pada hamzah. Yani nun sukun atau tanwin setelahnya ada hamzah atau alif. Alif yang di atasnya ada hamzah. Kita baca dulu. An aminu. Azabin alim. Azabun alim. Wa man asdaq. Qafnya dipantulkan. Wa man asdaq. Mu'tadin athim. Nasihun amin. Wa man awfa. Ummatin ajalaha. Barzakhun ila yawm. Yawm itu mat lin. Bacaan mat lin. Boleh panjangnya 2 harokat, boleh 4 dan boleh 6 harokat. Ya, kita praktekan dulu. Izhar pada hamzah. Kita mulai dari kanan, dari Pak Didi. Satu orang, 3 ayat. Dari awal, dari atas. Dari an aminu. Ya, barakallahu fiik. Ya, tenang, hondol. Nah, asnya jangan berhenti. Asnya suaranya jangan putus. Nyambung. Wa man asdaqa. Asdaqa. Bibirnya jangan dimajukan. Asdaqa. Bias asdaqa. Qa. Asdaqa. Baik. Yang pertama tadi qafnya dipantulkan tetapi bibirnya jangan dimajukan. Waman, coba lihat mulut saya. Waman asdaqa. Daqa. Daqa. Iya, lumayan. Terus ma'am. Sinya, si jangan ditahan. Na, nasihun amin. Nasihun amin. Ya, barakallahu fiik. Faddal. Ya, nyambung. Ummatin ajalaha. Bar rasukun sebelumnya fathah dibaca dengan tafkhim tebal. Bar. Barzakhun ila yaum. Ya, barakallahu fiik. Kembali ke atas. Ya, berikutnya. Ya, selanjutnya. Ya, Naam. Kembali ke atas. Aminu adabil alim. Adabul alim. Naam. Selanjutnya. Walau akhlaq muhtadil alim. Ya, selanjutnya. Waman awfa ummatin ajalaha fardahum ilayum. Naam, selanjutnya. Kembali ke atas. Ya. Tafadhal, Indra. Waman asdaq ya, selanjutnya. Dinnya jangan ditahan. Jangan ummatin, tapi ummatin ajalaha. Barzakhun ila yaum. Ya, kembali ke atas. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ya, barakallahu fikum. Hasanun jami'an. Ini izhar pada hamzah. Naam. Kemudian yang berikutnya adalah izhar bacaan jelas pada ha. Bacaan jelas pada huruf ha, yakni nun sukun atau tanwin setelahnya huruf ha, maka bacanya jelas. Naqra'u, kita baca aliman hakima. Aliman hakima. Min haythu syi'tuma. Min haythu syi'tuma. Ladun hakim. Min haythu la tarawunahum. Ala kulli syai'in hafiz. فبشرناه بغلام حليم. Ya, rasukun sebelumnya fathah sama seperti tadi. Fabashshar, jadi lidah diangkat ke atas, juga bibir bawah diangkat ke atas. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Ya, dari kanan, tafadhal. Ya, selanjutnya. Ah, jangan putus. Jangan ladun hakim. Ini putus. Suaranya nyambung. Ladun hakim. Ladun hakim. Ladun hakim. Ya. Humnya jam tahan. Tarawunahum. Agaknya. Ya, tapi dari awal saja. Dari awal. Dari min. Min haitsu la tarawunahum. Tarawunahum. Ya, coba ulang lagi tadi. Ulang lagi tadi. Iya, barakallahu fiik. Allahu akbar. Selanjutnya. Bigula gu, bibir dimajukan dikit. Fabasyarnahu bigulamin halim. Ya, barakallahu fiik. Telah kita sebutkan bahwasanya pengucapan huruf berharokat dhamma dengan menghimpun bibir atas dan bawah. Nah, kalau mengucapkan huruf fathah, bibir cukup dibuka. Ini dibuka, atas dan bawah dibuka. Mengucapkan huruf berharokat kasrah, bibir bawah diturunkan sedikit. Atau rahang bawah, tentunya bibirnya, diturunkan sedikit. Lidah datar, kemudian bibir bawah diturunkan sedikit. Kalau mengucapkan huruf berharokat dhamma, bibirnya dihimpun, lidah diangkat sedikit. Bi gula. Hagada. Nah, ini bibir dihimpun. Nah, dihimpun tapi jangan terlalu panjang. Ya. Cukup dihimpun saja. Tapi selanjutnya. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Nah, kembali ke atas. Nah, barakallahu fiikum. Selanjutnya. Nunnya tidak pantul. Nun sukun tidak pantul. Min, jadi tidak diangkat ke atas, ditempelkan ke atas, kemudian masuk ke huruf berikutnya. Min haitsu la tarawunahum. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya. Kembali ke atas. Pelan-pelan. Aliman hakima. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya. Tarawunahum. Ya, selanjutnya. Ala kulli syai'in habib. Fabasyarnahu bighulamin halim. Fabasyarnahu bighulamin halim. bigulamin halim. Ya, coba diulang lagi. Fabashshar Naam, barakallahu fiik. Kembali ke atas. Baik, selanjutnya. Naam, selanjutnya. Fabashshar shar, bukan fabashshar tapi fabashshar. Fabashsharnahu bighulamin halim. Hunya hilang tadi. Fabashsharnahu. Fabashsharnahu bighulamin halim. Naam, barakallahu fiik. Baik. Selanjutnya, ini contohnya sedikit ya. Intinya prakteknya, ya. Prakteknya kalau sudah benar, insyaallah walaupun ayatnya panjang bisa benar insyaallah. Intinya tidak dipantulkan baik itu nun sukun ataupun tanwin. Tidak dipantulkan. Caranya lidah ditempelkan ke atas dulu. Contoh aliman, nah, tempelkan ke atas. Kemudian masuk ke huruf berikutnya dalam keadaan irama kita nyambung. Aliman hakima. Kalau putus seperti ini, aliman hakima, putus. Aliman kan putus. Tapi aliman hakima nyambung. Nah, barakallahu fikum. Yang benar nyambung. Allahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, izhar pada huruf kha. Ini tanwin atau nun sukun. Setelahnya huruf kha. Kha telah kita sebutkan boleh dibaca dengan bersih, boleh kotor. Misalnya kha bersih atau kha kotor. Dua-duanya boleh. Mana yang mudah bagi antum silakan. Ya, kita lanjut. Min khasyati rabbihim. Min khasyati rabbihim. Man khasyar rahman. Man khasyar rahman. Bal hum qawmun khasimun. Liman khafa maqami. Liman khafa maqami. A'jazu nakhlin khawiyah. A'jazu nakhlin khawiyah. Man khaffat mawazinuh. Man khaffat mawazinuh. Iya, dari kanan. Tafadhal. Min khasyati rabbihim. Nun tidak dipantulkan. Min khasyati rabbihim. Masih pantul. Min, jangan min. Ditempelkan ke atas lidahnya. Min khasyati rabbihim. Min khasyati rabbihim. Man, jangan ditambah ada baunya. Baik, barakallahu fikum. Nah, jadi supaya tidak terjadi pantul, lidah itu betul-betul ditempelkan ke atas. Mantap. Kalau nempelnya itu ala kadarnya, enggak kuat, akan terjadi getar. Nah, akhirnya suara yang keluar pantul. Suara kita yang keluar itu pantul. Jadi tempelannya itu bagus, yang kuat. Selanjutnya. Bal hum Nah, ini putus. Kemudian qaumun juga enggak jelas. Harus jelas. Qaumun. Kalau enggak jelas, ya bukan izhar namanya. Bal hum qaumun khasimun. Khasimun, khonya jangan ditahan. Ya. Tadi belum benar. Ya, jadi suara nyambung ya. Khosimun, bukan khosimun, tapi khosimun. Bal hum qawmun khosimun. Khosimun. Khonya itu cepat ke huruf sad. Ya, ini harus benar. Kalau dalam di situ nanti mananya berubah. Terus diteruskan. Terus enggak ya? Fa-nya cepat ke huruf mim. Liman khafa maqami. Ya. Jadi huruf yang tidak ada tanda mat bacanya itu cepat satu harokat ke huruf berikutnya. Misalnya fa dengan mim. Fa dengan mim tidak ada tanda mat di situ. Maka bacanya cepat. Adapun kha harus ditahan karena ada matnya. Ada bacaan yang panjang mat tobinya. Liman khafa maqami. Khafa maqami. Cepat harokat. Satu harokat. Selanjutnya ada penekanan huruf ain. A jazu. Naam. Man khaffa mawasimu. Ya, barakallahu fiikum. Selanjutnya khosh khosh. Shinnya belum bagus. Ya. Ya, khoshi shinnya belum. Khoshi. Nah, barakallahu fi. Selanjutnya. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Zainya kurang penekanan. A'jazu. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Min khasyati rabbihim. Man khasyiyar rahman. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya. Qaw, qaw, bukan qaw, tapi qaw. Qawmun khasimun. Munnya dihabiskan dulu, tanwinnya. Qawmun. Ya. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya. A'jazu. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya. Khasyati rabbihim. Rabbihim. Khasyiyar rah. Rahnya getar. Man khasyiyar rahman. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya. Liman Limannya nyambung suaranya. Liman khafa maqami. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya. A'jazunakhlin khawiyah. Jangan ditahan. Jangan ditahan. Ya, ja yang pertama itu ditahan, kemudian zainnya itu jangan ditahan. Jadi ini a jazunakhlin khawiyah. A ja, jangan ditahan. Jazunakh agak. Oh. Ya, tapi zainnya masih belum masih tahan, ya. Cepat ke huruf nun. A'jazunakhlin khawiyah. Nah, barakallahu fiik. Terus. Khaffat. Ah. Jadi ada tasdid, itu hurufnya dua, tebal. Man khaffat, jangan khaffat. Khaffat berarti satu hurufnya hilang. Yang benar dua. Man khaffat mawazinuh. Nah, barakallahu fiik, Allah yasar. Jadi huruf apa saja di situ ada tasdid, maka harus di dobel, yani hurufnya itu dua. Kalau tasdidnya itu pada mim dan nun, maka dia harus apa? Idgham. Idgham digunakan nanti kita lewati. Iya. Selanjutnya. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. A'jazunah. Dianya ditahan, zainya jangan ditahan. A'jazunah. Naam. Taib, barakallahu fiikum, barakallahu li wa lakum. Taib, kemudian masih ada waktu. Pelajaran yang berikutnya adalah masih lanjutan dari pelajaran izhar nun sukun pada huruf-huruf khalqi. Ini pelajaran yang ke-61. Izhar pada huruf ain. Huruf ain atau A. Kita baca dulu dari awal sampai akhir. Liba'din aduun. Liba'din aduun. Lawul mun'azimun. Lawul mun'azimun. Masrufan anhum. Masrufan. أنعمت عليهم وأجرا عظيما. Nah, tadi kita telah perhatikan hakima. Sekarang kita harokat semuanya. وأجرا عظيما. وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. Nah, ini harokat terakhirnya. Huruf terakhirnya diberi harokat. Nah, diberi harokat. Misalnya, وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. Berarti di situ ada lin. Nah, ada lin. Ya, sudah dan tapi enggak apa-apa. Dari kanan. Fadhol. Di ba'dil aduun. Adzul adzim. Lawu wa. Law zulmun azimun. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya. Tanya jangan ditahan. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Maka jawab aziman. Kalau man. Ya, terus. Tanya jangan ditahan. Cepat huruf ain. Wa an'amta 'alaihi. Wa an'amta 'alaihi. Ya, selanjutnya. Ah. Kalau nanti di kita hilangkan tanwinnya, nanti prakteknya agak lain. Diharokan saja dulu. Li ba'dhin 'aduwwun. Ya. Ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Awi. Wa adzaran maziman. Naam. Wa anta malaikatun. Naam, selanjutnya. Ah, azimun. Ya, selanjutnya. Nun jangan pantun. Wa an'amta. Wa an'amta alaihi. Ya, selanjutnya. Li ba'dil adun. La dunun adibun. Masrufan anhum. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya. An'amta alaihi. Wa ajran aliman. Wa ya, barakallahu fiik. Selanjutnya. Di ba'dil adzum la tadurun 'alim. Masrufan. Masrufan. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya. Ya, gak apa-apa terus. Ya, selanjutnya. Barakallahu fiikum. Masrufan anhum. Masrufan anhum. Masih pantul dikit. Mas, ini tanwinnya. Masrufan anhum. Masrufan anhum. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya. An'amta 'alaihim wa adzarna aziman. Wa an'amta 'alaihim. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya. La zulmun azimun. Naam, selanjutnya. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya. masrufan. Masrufan nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga apa yang telah kita baca bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.